wabarakatuh. Masalah yang terkait dengan ekonomi sudah diserahkan ke Al-Mukarram guru kita Al-Ustaz Dr. Muhammad Syafi'i Antonio. Adapun yang tidak ekonomi, ini di tangan saya. Saya dan suami sudah cerai 6 bulan, pisah ranjang. Dari tulisannya kelihatan. Tapi masih tinggal satu rumah karena anak. Apa hukumnya jika kami masih satu rumah dan bukan suami istri? Maka kalian tidak mahram. Kalau melihat berarti melihat dosa. Kalau sampai bersentuhan, sentuhan dosa. Yang boleh satu rumah itu ketika engkau jatuhkan talak, aku jatuhkan kepada engkau talak satu sampai habis iddah tiga bulan. Misalnya engkau marah betul, itu pun tidak boleh langsung talak. 5 langkahnya, 5 step. Fa'izuhunna, beri nasihat. Adinda, dulu kita memang tidak islami, tapi sejak dengar pengajian hari ini kita mau hijrah. Kamu pakai jilbab ya? Kamu mau ceramahi aku? Jangan ceramahi saya. Wahjuruhunna fil madajih, pisah tempat tidur. Karena kamu tidak juga mau berubah, kalau gitu kita pisah tempat tidur 1 bulan. Memang itulah yang kutunggu-tunggu. Wadribuhun, tempeleng, pukul. Tapi ini tidak bisa dilakukan sekarang. Nanti kena KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. 4. Faba'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Utus keluarga laki-laki dan keluarga perempuan, namanya mediasi. Yurida islahan yuwaffiqillahu bainahuma. Kalau ada niat baik, mereka akan bersatu. Tapi kalau tidak, langkah kelima talak. Abghadul halal ilallah at-talak. Andai kau jatuhkan talak satu, tetap boleh serumah 3 bulan sebelum habis iddah. Setelah habis iddah, maka dia tidak lagi mahram bagimu. Ini sudah 6 bulan. Sudah expired. Apa hukumnya buka rental PS, Pak Ustaz? Ustaz Somad, tolong doakan anak saya, kata jamaah. Doa apa, Pak? Doa anak saya kecanduan PlayStation. Sampai enggak sholat, enggak sekolah, di kamar, main ke warnet. Sampai sekarang saya belum pernah ketemu hadis isinya doa, Allahumma inni a'udzubika min PlayStation. Carilah kerja lain yang lebih halal, saudaraku. Karena masalah rezeki ini yang kita inginkan, wa barakatan fir rezeki. Warnet, oke. Tapi warnet ada di Saudi Arabia. Tapi tempat sekatnya pakai transparan. Jangan refleks tertutup dalam kotak, orang pacaran di dalam. Lalu kemudian yang berseragam sekolah, jangan diberi masuk pegawai. Izin warnetnya dari mana? Dari dinas. Yang keluarkan siapa? Perda, peraturan daerah. Maka pilihlah wakil-wakil rakyat yang akan mengeluarkan perda sampai mengatur masalah warnet dan PlayStation. Siap? Mudah-mudahan Pak Ustadz selalu dalam lindungan Allah. Amin. Apa hukumnya akhwat sudah hijrah, pakai hijab, tapi masih suka selfie, diupload ke medsos dengan gaya alay? Lagi. Maka ini hijrahnya masih ibarat download, belum komplit. Seorang perempuan tidak pakai hijab, tidak pakai jilbab, kutek kuku panjang, dengar ceramah pengajian Buya Hamka. Buya sedang ceramah. Selesai ceramah dia datang. Buya, saya belum pakai jilbab. Ini kutek saya masih panjang, kuku panjang kutek. Apa kata Buya Hamka? Anakku, kalau imanmu menebal, kutekmu menipis. Anakku, engkau sudah hijrah tapi masih setengah hati. Namanya hijrah pasrah tapi tak rela. Oleh sebab itu maka robah tingkah lakumu. Tapi engkau sudah pakai hijab, sudah alhamdulillah. Dosa tidak memberitahu kejelekan seseorang agar orang tidak salah pilih pasangan hidup atau pilih pemimpin. Oh, itu bukan riba. Kalau saya katakan itu orang tidak baik, jangan pilih, dia bukan caleg yang baik, itu bukan ghibah. Kita boleh menyebut aib orang dalam tiga pasal. Pertama, di pengadilan. Hakim bertanya, saksi, ya, apa yang Anda lihat? Mohon maaf Pak Hakim, saya enggak bisa cerita, takut gosip. Di pengadilan boleh. Yang kedua, nanya hukum sama Ustaz. Ustaz Soman, ya, saya mau nanya ini, apa pertanyaannya? Ini ada yang mau saya tanyakan tentang teman saya. Iya, apa pertanyaannya? Saya takut cerita, takut gosip. Gimana saya mau jawab? Yang ketiga, boleh menceritakan aib di ikhfatil haq wa ibtalil batil, untuk menunjukkan kebatilan orang supaya mudaratnya tidak tersebar ke seluruh bangsa. Boleh menceritakan, boleh mengekspos untuk supaya jangan menjerumuskan ke dalam kebatilan yang lebih banyak dan lebih dalam. Tiga, boleh, bukan ghibah namanya. Ayah saya nikah dengan ibu yang mu'allaf, alhamdulillah. Saat saya SMP, tanpa sepengetahuan kita, ibu kembali murtad, na'uzubillah, tanpa memberitahu apa alasannya. Ini karena tidak didaftarkan di mu'allaf center tazkiyah. Di tempat lain orang kalau sudah syahadat, dikasih kain sarung, dikasih mukena, pulang. Nanti pas mau dekat Ramadan, bagian zakat fitrah, datang lagi. Bukan begitu mengislamkan saudara. Setelah bersyahadat, dibina di mu'allaf center tazkiyah. Kami terguncang. Gempa berarti. Ayah ngajak cerai tapi ibu tidak mau. Mengancam akan bunuh diri jika terjadi. Kalau dia murtad, enggak perlu minta cerai. Karena automatically, yang namanya orang murtad, automatically. Tahu automatically? Matic. Enggak pakai gigi lagi. Itu setelah murtad itu otomatis cerai. Enggak. Kini adik terlahir dari rahim seorang murtad, anak zina. Bagaimana Islam menanggapi hal ini? Bapak yang tetap bertahan dengan istri yang murtad, maka sejak tanggal pertama murtad engkau sudah berzina, zina, zina, zina. Anak yang lahir itu tidak boleh dinisbatkan ke bapaknya. Kalau nanti bapak meninggal, dia tidak dapat harta warisan. Kalau nanti anak itu mau nikah, bapak tidak bisa jadi walinya. Walinya wali hakim. Hai bapak, cepat-cepat kau memisahkan diri sebelum neraka jahanam datang membakar engkau. Oleh sebab itu, ini luar biasa. Ini mesti disampaikan kepadanya. Kalau tidak, gara-gara ini nanti azab Allah akan turun. La ta'murunna bil ma'ruf, ajak orang berbuat baik. Wa la tanhauna 'anil munkar, larang dia buat mungkar. Kalau tidak kamu lakukan, la yushikanna ayyaba'afallahu 'alaikum iqaban, Allah akan menurunkan hukuman. Summa tad'unahu, ketika hukuman itu datang, summa tad'unahu, kalian berdoa, fala yustajabu lakum, doa kamu tak dikabulkan Allah subhanahu wa ta'ala. Tetangga-tetangga RT RW, kenapa dibiarkan orang yang sudah murtad masih serumah, bahkan punya anak hamil, berzina mereka pagi, petang, siang dan malam? Di tempat saya ada rumah kosong yang dijadikan musholla, dan ternyata yang punya rumah itu non muslim. Bagaimana sholat kami di situ, diterima apa enggak? Kalau sudah dilaksanakan sholat di suatu tempat berjamaah, maka tempat itu menjadi tanah wakaf. Rumah itu menjadi rumah wakaf. Syarat wakaf yang pertama, muslim. Maka bagaimana mungkin orang yang tidak muslim berwakaf? Maka jadi awal mesti jelas. Nanti pulang dari sini tanya si non muslim itu, hey non muslim, ini status rumah yang buat musholah ini apa? Apakah kamu hibahkan kemari? Kalau kata dia, ini hibah saya, ambillah, urus ke BPN, Badan Pertanahan Nasional, bahwa itu hibah untuk kaum muslimin. Bolehkah umat Islam mengambil hibah dari non muslim? Boleh, dengan syarat tidak ada embel-embel politik. Karena sekarang menjelang April ini banyak sekali yang datang ke masjid bagi-bagi uang. apalagi umat Islam memang lagu penyambutannya ya dana, maka bertepatan mereka punya dana, kita kurang dana. Apa kata pepatah Melayu, kalau tidak ada berada takkan tempua bersarang rendah. Ada burung namanya burung tempua, sarangnya di atas pohon kelapa. Ketika musim padi menguning dia turun ke bawah, ketika padi sudah dituai dia naik ke atas. Biasanya burung ini akan menguning padi dan dia akan buat sarang biasanya 5 tahun sekali menjelang pilkada, pilek, pilpres. Oleh sebab itu maka hati-hati, kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat dari pelakunya tapi juga karena ada kesempatan, waspadalah. Tapi kalau murni tidak ada embel-embel politik, saya memang kaya raya, bingung saya uang mau dikemanakan, ini tanah saya hibahkan, ambillah, urus ke BPN, boleh. Pergi nanti ke Medan, saudara-saudaraku pergi ke Medan, di sana ada masjid namanya Masjid Chong Api. Pernah dengar masjid Chong Api? Chong Api saudara kita Tionghoa, bisnismen kaya zaman kerajaan Melayu Delhi Medan Sumatera Utara. Tanahnya punya Sultan Melayu, masjidnya dibangun oleh non muslim. Dana dalilnya boleh menerima hadiah non muslim. Nabi berkirim surat kepada raja, lupa namanya, raja Mesir namanya Mukautis, panggilannya Jirjis, dikirimnya madu satu botol diminum Nabi. Itu dalil boleh menerima hadiah non muslim dengan syarat dan ketentuan berlaku, tidak ada embel-embel masalah politik dan kepentingan. Mohon didoakan agar rumah yang dijadikan musola itu menjadi benar-benar musola. Gimana mau didoakan belum jelas statusnya. Benarkah jodoh, rezeki, nasib sudah tertulis di Lauhil Mahfuz? Akan Allah merubah nasib seseorang? La yaruddul qada illa du'a. Tidak ada yang bisa merubah takdir kecuali doa. Takdir itu dua, saudaraku. Ada pilihan, ada yang tidak pilihan. Abdul Somad menjadi orang Melayu. Ustaz Dr. Muhammad Safi Antonio menjadi keluar rahim dari seorang Tionghoa. Saudaraku keluar dari rahim orang Sunda. Itu kita request milih atau Allah yang milih? Allah milih. Karena tidak pernah malaikat datang bawa kertas multiple choice. Somad, kau mau jadi apa? A. Arab, B. Batak, C. Cina. Tak ada. Kita tidak bisa memilih, maka tidak boleh kita ejek orang karena sukunya. Kebetulan saya masuk ke dalam perut orang Melayu, saya pun jadi orang Melayu. Kau nak ke mana? Nak ke sana. Masuk ke dalam perut orang Jawa, pripun kapari apik wis perang-perang di norot aku kene. Nah, ini semua adalah pilihan Allah. Tapi ada yang sifatnya pilihan saya, antara minum di gelas atau minum di botol. Ya terserah saya. Terserah saya. Allah pinjamkan saya telinga, Allah beri saya mata, Allah beri saya kudrat, Allah beri saya irodat. Ustaz minum yang mana? Saya minum yang gelas. Kenapa Ustaz enggak minum botol? Mubazir, kalau sisa nanti pulangkan sayang. Jadi yang botol saya bawa. Ini namanya pilihan. Nah, begitu. Ini dari mana ini Ustaz dalil mengatakan takdir ada pilihan? Ini lembah. Ada wabah penyakit ta'un, namanya penyakit ta'un, bahasa kitanya pes. Umar bin Khattab panglima perang, kata Umar bin Khattab, di sini ada wabah ta'un, kita pindah ke sana. Sahabat yang lain tidak mau, ini takdir Allah, harus kita terima. Apa kata Umar? Kita pindah dari takdir yang tidak baik kepada takdir yang baik. Oleh sebab itu jangan katakan, ini banyak sekarang mengkambing hitamkan Allah, mengkambing hitamkan takdir. Mahasiswi dengan penuh kesadaran, pacaran, buat dosa, habis itu hamil, pulang ke kampung, orang tua marah. Kenapa kamu hamil gak nikah? Ini sudah takdir Allah, Pak. Ustaz, saya mau tanya, di akhir zaman nanti Islam akan kembali ke masa kejayaan, masa dipimpin oleh sosok yang mirip Rasulullah. Pertanyaan saya, apakah sosok tersebut benar-benar mirip dengan Rasulullah? Sosok aspek apa yang mirip? Soalnya pemimpin yang paling luar biasa itu Rasulullah dan patut dicontoh sebagai landasan membentuk karakter pemimpin. Akidahnya benar, ibadahnya benar, akhlaknya baik. Itulah inti ajaran Islam. Ada orang akhlaknya baik, sopan, ngomongnya lembut, tapi nyembah hantu. Ada orang akidahnya baik, tapi enggak sholat. Enggak baik akidahnya. Maka syarat pemimpin siapapun dia, tiga. Akidahnya baik, ibadahnya benar, akhlaknya betul. Adapun fisiknya, banyak sekali para habaib keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antara orang yang pernah bermimpi melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, di zaman ini aku melihat Nabi dalam mimpiku mirip seperti Habib Ali Zainal Abidin Al-Jifri, kata dia. Tapi orang yang bermimpi itu juga orang yang alim. Ada orang yang awam, enggak alim, enggak ngerti mimpi. Ustaz, tadi malam saya mimpi ketemu Nabi. Di mana wajah Nabi? Jenggotnya putih semua, rambutnya putih semua. Itu bukan Nabi, itu drunken master. Karena dalam kitab As-Sama'il Al-Muhammadiyah yang ditulis oleh Imam Abu Isa Ibn Saurah At-Tirmidzi, Nabi itu jenggot dengan rambutnya yang putih cuma 20 helai. Kok bisa kamu lihat putih semua? Berarti Jet Li. Bagaimana tips agar betah di pesantren? Ini nyindir saya nih. Saya dulu lari dari pesantren. Tanya sama yang tamat pesantren. Saya enggak tamat. Makanya kemarin waktu diundang ke pesantren, saya enggak tamat, Ustaz. Enggak apa-apa. Jadi buat persatuan. Jadi ada persatuan alumni, saya dengan beberapa kawan rencana mau buat persatuan, bukan alumni. Persatuan yang pernah studi banding. Kertas terakhir, gimana caranya membuat orang menggunakan sistem syariah dalam bermuamalah? Dari mahasiswa sekolah tinggi ekonomi Islam Tazkiyah Muamalah angkatan 17. Syukron Ustaz. Ada tanda senyum. Bagaimana caranya membuat orang menggunakan sistem syariah? Orang yang menjadi iklannya itu menarik. Syariah ini produk yang menarik. Bintang iklannya harus menarik. Makanya sampai sekarang saya gak mau jadi bintang iklan ekonomi syariah. Karena orang gak percaya. Andai saya jadi bintang iklan, Anda yang masih di konvensional, beralihlah ke syariah. Gak yakin saya. Tapi coba kalau bintangnya Ustadz Al-Mukarram Dr. Haji Muhammad Safi Antonio, pasti orang, oh amazing. Jadi oleh sebab itu, maka kalian yang menjadi agent of change, agen perubahan, tampilan kalian menarik. Kalian yang ngajak orang kaya, ganteng, mobilnya keren, mewah, maka orang pun terpukau insyaallah. Bangkitkan semangat entrepreneur, teruslah berkarya. Jangan lupa doa dan tawakal. Doa saja, tidak pernah berusaha. Berusaha saja, tidak pernah berdoa. Mesti seimbang antara doa dan usaha. Bertawakal kepada Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.